Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-45. Qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wa anabi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala laisa as-sadidu bisura'ah innama as-sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi mudhaqqan alayh. Qala an-nawawi rahimahullah was-sura'atu bidammi sati wa fathi ra wa asluhu indal arabi may yasra'un nasa katsiran. Berkata al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang menang dalam bergulat . Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Muttafaqun alaih was-sura'ah, dengan mendemah sad dan memfathah ra. Sura'ah itu asalnya, makna asalnya menurut orang-orang Arab adalah mayyasra'un nasa katsiran, orang yang mengalahkan, orang yang sering mengalahkan manusia dalam bergulat. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakikat sadid, artinya orang yang kuat, itu bukan orang yang dia itu mahir bergulat, bisa mengalahkan banyak orang karena kemahiran dia dalam bergulat. Tapi orang yang kuat sesungguhnya adalah yang bisa menahan dirinya ketika marah untuk tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Marah sendiri ada yang terpuji dan ada yang tercela. Marah lillah wa fillah, karena Allah. Marah ketika kehormatan Allah dinodai, dilanggar keharaman-keharaman Allah, maka seseorang marah karena Allah, ini marah yang terpuji. Tapi marah yang menjerumuskan pelakunya ke dalam perkara yang manhiyat, perkara-perkara yang terlarang, perkara-perkara yang diharamkan, ini yang madmum, yang tercela secara syar'i. Maka dalam hadis ini ada anjuran Untuk seseorang menahan dirinya ketika marah, jangan sampai menjatuhkan dia ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Di antaranya adalah al-intisar, perkara yang nantinya diharamkan adalah membela diri meskipun dia salah, wal muhasamah, membawa wadah permusuhan, wal munazaah, membawa wadah perselisihan, percekcokan. Ini yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dicela oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-46, qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Sulaiman ibn Surad radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad marra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inni la'alamu kalimatan law qalaha ladhahaba anhu ma yajidu law qala a'udhu billahi minas syaitanir rajim dahaba minhu ma yajidu faqalu lahu innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ta'awad billahi minas syaitanir rajim. Mutafakun alaih. Berkata al-imamun nawawiyu rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan dari Sulaiman bin Surad. Sulaiman bin Surad bin al-Jun Abu Muttarif Al-Kufi, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan ada dua orang laki-laki yang saling mencela. Salah satu dari keduanya sampai merah wajahnya dan sampai tegang urat-urat lehernya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh aku mengetahui sebuah kalimat, kalau dia mengucapkannya akan hilang darinya apa yang dia dapati. Kalau dia mau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mau berta'awudz memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, dahaba minhu ma yajidu, akan hilang darinya apa yang dia dapati. Maka mereka orang-orang berkata pada orang tadi, sesungguhnya Nabi SAW beliau telah menyampaikan, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. Audajuhu itu urat-urat yang ada di sekitar leher. Jadi ada dua orang yang bertengkar, saling caci memaki, saling cela-mencela. Wajahnya sampai memerah. Otot-otot lehernya tegang. Melihat yang demikian, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada sahabatnya, sungguh aku mengetahui adanya satu ucapan, kalau orang tadi mau mengucapkannya akan hilang amarahnya. Kalau dia mau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Disebutkan dalam hadis ini ada dua orang laki-laki di sisi Rasulullah bertengkar, saling caci mencaci, cela mencela. Salah satunya marah hingga merah mukanya, tegang urat-urat lehernya. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengetahui yang demikian itu, beliau sampaikan kepada para sahabatnya bahwasanya beliau akan ajarkan sebuah doa. Kalau dia mengucapkannya dengan penuh kejujuran, dengan penuh keyakinan, maka akan hilang apa yang dia dapati dari kejelekan. Kalau dia mau berta'awud, memohon perlindungan diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terlaknat, dengan baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadis yang berikutnya hadis yang ke-47. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man qadama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyun bidahu da'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal khuril ini ma syaa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan diriwayatkan dari Mu'adz bin Anas. Mu'adz bin Anas Al-Juhani Al-Ansari, sahabat yang mulia, hidup sampai masa kekhilafahan Abdul Malik bin Marwan rahimahullah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, siapa yang bisa mengendalikan marahnya dalam keadaan dia itu ada kesanggupan untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia pada hari kiamat, sampai Allah berikan pilihan padanya bidadari manapun yang dia kehendaki. Telah meriwayatkannya Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan sahih. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya barang siapa yang bisa mengendalikan amarahnya untuk tidak dilampiaskan sehingga menjadikan dia terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan, maka dia mendapatkan keutamaan nanti akan dipanggil di hadapan para makhluk pada hari kiamat nanti untuk diberi pilihan mana dari bidadari-bidadari surga yang dia sukai. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang keutamaan mengendalikan sifat marah, sebab-sebabnya jangan sampai menjatuhkan dia kepada perkara yang menhiat, perkara yang dilarang di dalam agama, perkara yang diharamkan. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-48, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki datang mengatakan pada Nabi alaihi salatu wassalam, ausini, beri aku wasiat wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menasihatkan atau mewasiatkan, la taghdab, jangan kamu marah. Maka Rasulullah mengulang-ulang beberapa kali, atau orang tadi meminta beberapa kali dan Rasulullah menyatakan jangan kamu marah. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka ketika laki-laki tadi datang menemui Nabi meminta wasiat dengan wasiat yang jami'ah, wasiat yang praktis, simple, namun mengandung kebaikan baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mewasiatkan jangan kamu marah, karena marah termasuk dari nazaghat asyaitan, dari tipu daya syaitan. Maka ini termasuk wasiat yang jami'ah, wasiat yang simple, ringkas, namun mengandung kemanfaatan yang besar. Keutamaan seperti hadis yang sebelumnya, kadmul ghaid atau kadmul ghadab, menahan marah, dan juga sebab-sebabnya jangan sampai dilampiaskan kepada perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama. Ini perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun marah lillah wa fillah, karena Allah, marah melihat sebuah kemungkaran, marah melihat sebuah kemaksiatan, bukan marah intisaran li nafsi, bukan untuk membela diri, tapi karena Allah, untuk membela agama Allah, ini perkara yang mamduh, perkara yang terpuji. Bahkan kalau seseorang tidak punya rasa marah ketika keharaman-keharaman Allah dilanggar, ketika orang terjatuh dalam kemaksiatan, kemungkaran, maka orang yang semacam itu justru dikatakan orang yang tidak punya ghirah terhadap agamanya. Jadi yang madmum adalah yang membawa pada perkara yang manhiyat, perkara yang diharamkan atau dilarang. Yang terpuji dari al-ghadab, yang terpuji adalah marah lillah karena Allah dan untuk Allah, yaitu dalam rangka ketika marah melihat kemungkaran-kemungkaran atau kemaksiatan-kemaksiatan. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-49, qala an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma'alihi khati'ah. Rawahu Tirmidhi wa qala hadisun hasanun sahih. Berkata al-Imam Nawawi rahimahullah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, terus menerus bala cobaan akan menimpa seorang mukmin laki-laki maupun mukminah mukmin perempuan, baik cobaan pada dirinya, wa waladihi cobaan pada anaknya, wa malihi cobaan pada hartanya, hingga dia nanti bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ada padanya dosa. Telah meriwayatkannya al-Imam Tirmidhi dan beliau berkata hadis hasan sahih. Ini menunjukkan orang yang beriman, baik mukmin maupun mukminah, laki-laki maupun perempuan, dia dalam kehidupannya akan terus diuji oleh Allah dengan berbagai macam cobaan-cobaan. Cobaan pada dirinya, baik cobaan dengan kesusahan hidup, kefakiran, sakit, keterasingan dan lain sebagainya, atau cobaan pada anaknya, sakit, cobaan pada keluarganya, pada hartanya dan lain sebagainya, dia sabar dengan itu semua, dia mengharapkan pahala kepada Allah hingga dia mati, maka nanti dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada dosa padanya. Ini menjelaskan keutamaan sabar diiringi dengan mengharapkan pahala, maka keduanya akan menggugurkan dosa-dosa. Hadis yang berikutnya 49. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu qala, qadima Uyainah bin Khisnin fanazala ala ibni akhihi Al-Khurri bin Qais wa kana minan nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu taala anhu. Wa kana al-qurra'u ashhaba majlisi Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa mushawaratihi kuhulan kanu aw subbanan. Fa qala Uyainatu libni akhihi, ya bna akhi, laka wajhun inda hadzal amiri fasta'din li 'alayhi. Fasta'adana fa'adina lahu Umaru, falamma dakhala qal, hiya ibn al-Khattab, fawallahi ma tu'tina jasla, wala tahkumu fina bil adli. Faghadiba Umaru radiyallahu ta'ala anhu hatta hamma ayyu ki'abihi. Faqala lahu al-khurru ya amiral mu'minin, inna allaha ta'ala qala linnabiyyihi sallallahu alihi wa la alihi wa sallam, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, wa inna hada minal jahilin, wallahi ma jawazaha Umaru khinnata laha wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Rawahul Bukhari. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Uyainah bin Hisn datang, maka dia singgah pada anak saudaranya, berarti kemenakannya, yang bernama Al-Khur bin Qais. Wa kana minan nafari alladziina yudnihim Umaru. Al-Khur bin Qais ini termasuk orang-orang yang Umar itu sangat dekat dengan mereka. Wa kana al-qurra ashhab majlisi Umar, karena mereka termasuk Al-Khur bin Qais adalah para penghafal Al-Qur'an. Para sahabat yang senantiasa ikut dalam majlis pertemuan Umar dan orang-orang yang termasuk diajak musyawarah oleh Umar, karena majlisnya Umar terdiri dari mereka tadi, para penghafal Al-Quran. Kuhulan kanu au subbanan, apakah mereka itu dari kalangan orang-orang yang sudah tua atau para pemuda? Para penghafal Al-Quran ini diberi kedudukan mulia di sisi Umar, dijadikan orang-orang dekatnya, termasuk diajak musyawarah, diajak rapat, dimintai pendapat dan lain sebagainya. Berkata Uyainah kepada anak saudaranya, yaitu Al-Khur bin Qais, Ya bena ahi laka wajahun inda hadal amir. Wahai anak saudaraku, kamu punya kedudukan di sisi amir ini, maksudnya di sisi Umar. Maka mintakan izin untukku agar bisa menemuinya. Maka Al-Khur meminta izin dan Umar mengizinkannya. Maka tatkala Uyainah bin Hisn ini masuk, dia berkata, Hiya ya ibn al-Khattab, fawallahi ma tu'tinal jasna. Begitu masuk menemui Umar, dia mengatakan sambil semacam menggertak Umar. Dia, wahai putranya Al-Khattab, demi Allah, kamu tidak memberikan pemberian yang banyak kepada kami. Kamu tidak menghukumi kami itu secara adil. Begitu masuk, Uyainah bin Hisn langsung mengancam Umar bin Khattab. Hiya bin Al-Khattab. Hei, putranya Al-Khattab, demi Allah, kamu adalah orang yang tidak pernah memberikan banyak pemberian pada kami. Kamu juga sebagai kepala negara tidak menghukumi kami secara adil. Begitu melihat kata-kata yang kasar semacam itu, faghadiba Umar. Umar marah. Hatta hamma ayyuki'an bihi. Umar marah sampai Umar sangat ingin untuk menghukum orang tersebut karena sifat kasarnya tadi. Faqala lahu Al-Khur, maka berkata padanya Al-Khur, Al-Khur bin Qais, orang dekatnya Umar, Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyyi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyatakan pada nabinya, Khudil afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah sifat maaf. Perintahkan pada kebaikan. Berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Wa inna hadha minal jahilin, sesungguhnya orang ini, yaitu Uyainah bin Haisan, ini termasuk orang-orang yang bodoh. Wallahi ma jawazaha Umaru hina talaha. Maka demi Allah, tatkala Umar mendengarnya, ma jawazaha Umaru hina talaha, Umar belum keluar dari apa yang dikandung oleh ayat tadi, artinya ketika dibaca itu langsung paham Umar. Wa kana waqafan inda kitabillah, dan Umar itu adalah orang yang senantiasa berhenti di hadapan batasan-batasan hukum kitabullah dan senantiasa menjalankannya. Ketika mendengar ayat yang memerintahkan untuk memaafkan dan mengajak pada perkara kebajikan agar berpaling dari orang-orang yang bodoh, maka Umar belum sampai, istilahnya selesai ketika ayat itu dibaca itu langsung berhenti, langsung paham Umar bahwasanya itu perintah dari Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bersabar menghadapi orang-orang yang bodoh yang tadi begitu datang menemui pemimpin negara itu langsung mengancam. Dan memang orang-orang termasuk minal jahilin, orang-orang yang bodoh. Maka dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, anjuran untuk kita meminta saran pendapat dari para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui hukum agama. Karena Umar memiliki beberapa orang yang dimintai sarannya, diajak musyawarah dalam memutuskan berbagai macam kebijakan-kebijakan. Orang-orang dekat, punya orang-orang dekat. Kemudian di sini wajib seorang itu untuk membatasi dirinya dengan batasan-batasan Allah. Ketika disebutkan hukum Allah itu demikian dalam kitabnya, demikian dalam hadis-hadis yang sahih, harus sami'na wa ta'na, gak boleh melanggarnya. Kemudian gak boleh bagi seseorang untuk menyikapi orang-orang yang bodoh dengan kebodohannya, meladeni orang-orang yang bodoh, ini nanti akan merendahkan martabatnya. Maka diperintahkan untuk ditinggalkan, berpaling dari meladeni orang-orang yang bodoh. Juga anjuran untuk bersabar menghadapi gangguannya. Di sini juga terdapat pelajaran bahwasanya sabar menghadapi gangguan ini termasuk perangai para nabi. Disebutkan tadi Allah menyatakan pada nabinya, khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini pembacaan hadis Riyadhus Shalihin dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.